dalam cinta. Hati yang tak pernah terluka karena cinta. Kini tiada lagi cerita antara kita. Jauh sudah jauh terasa kau yang dulu ku cinta. Tiada lagi kata manja yang kau berikan. Entah apa sebabnya kau berubah, seolah bersandiwara di dalam cinta yang kita bina. Di dalam cinta yang